Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca tiga hadis insyaallah. Dari babul imamah. Para imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, bab al-imamah. Al-hadith hatani wassamanun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ama yahsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwir Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al suratahu surata himar. Tidakkah takut seorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah Subhanahu wa taala merubah kepada dia menjadi kepala himar, keledai, atau Allah jadikan bentuk rupa dia seperti bentuk rupa himar, keledai. Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala menyebutkan ini imma hissan yang hissiyan dirubah bentuk, atau ini adalah celaan secara makna, yakni menunjukkan baladah dia, menunjukkan kebodohan dia, tidak memahami apa itu hikmah dari al-imamah yang seharusnya dia mengikutinya, mengikuti imam yang apa namanya dia ikuti, tidak boleh mendahuluinya. Syekh Muhammad bin Wahab al-Wasabi rahimahullah ta'ala pernah kita baca dalam kitabnya kalau mufid, sebutkan cerita satu kisah yang boleh sebutkan di situ. Ada yang memang dirubah secara hissan, dijadikan kepala seperti kepala himar karena sebab mendahului imam di dalam salatnya. Ini hadis, di antara hadis yang menunjukkan haramnya musabaqatul imam, haramnya mendahului imam dalam gerakan-gerakan salat. Diancam dengan ancaman yang keras kalau jadikan kepala-kepala himar atau diubah bentuk-bentuk himar. Alhamdulillah ta'ala al-hadith al-thalith wa tamanun wa nabi hirah radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka jangan kalian menyelisihi imam dengan mendahuluinya di antaranya. Jika imam takbir, maka takbirlah. Jika imam ruku, maka rukulah. Jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, ucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan jika imam sujud, maka sujudlah kalian. Jika imam duduk, salat dengan duduk, maka duduklah semuanya kalian. Qala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Ini hadis yang ke-84. Kata beliau, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin, yani marid, wa huwa marid, dalam keadaan sakit. Wa shalla jalisan, beliau pun salat dengan duduk. Wa shalla warahu qaumun qiyaman, dan ada orang-orang sholat di belakang beliau, sholat dengan berdiri, dalam keadaan berdiri. fasyara ilaihim an ijlisu. Maka beliau pun beri syarat kepada mereka untuk duduk syaratnya. Kalau mau bermakmum duduk. Pada man sarafa ketika selesai salam, qala beliau berkata, innama ju'idal imam liutamma bih, fa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah, wa qulu rabbana wa lakal hamdu, wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'u. Nah, ini hadis terkait dengan masalah wujub itimam kepada imam. Wajib mengikuti imam, tidak mendahuluinya, tidak berakhir-akhir, ya, bertambah-tambah dalam mengikutinya. Dan Rasul sebutkan ini dengan huruf fa. Faida kabbara fakabbiru, faida raka'a farka'u. Yang kita tahu fa itu ditertib dengan tanpa ada muhlah mengiringinya. Tidak mendahului seperti dalam hadis tadi yang pertama, tidak juga berlambat-lambat dalam mengikuti imam. Terkait dengan masalah apakah harus ketika imam salat duduk makmum dengan duduk, sebetulnya bin rahimahullah merinci, Syekh rahimahullah taala menyatakan kalau imam salat dengan duduk min awwal salatih, kalau imam salat duduk dengan duduk sejak awal salatnya, maka makmum salat dengan duduk. Dengan dalil hadis ini yang kita baca, wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'u. Jadi kalau imam awalnya salat berdiri, di tengah-tengah salat ada uzur, ada sesuatu sehingga duduk, maka makmum tetap salat dengan berdiri. Dalilnya beliau sebutkan hadis yang masyhur. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, Abu Bakar menjadi imam. Di tengah-tengah salat Rasulullah SAW merasa bisa untuk ke masjid, beliau pun datang ke masjid. Iya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di samping Abu Bakar dalam keadaan duduk. Iya. Sudah ada mulai salat. Abu Bakar mengikuti salatnya Rasul yang sedang duduk. Kemudian para sahabat pun mengikutinya. Syahid, awalnya Abu Bakar menjadi imam. Di tengah-tengah sholat, Rasulullah datang, maka Abu Bakar pun, iya, dia mau mengimami Rasulullah sholat. Rasul menjadi imam dengan duduk. Tetapi para sahabat tetap dalam keadaan semuanya berdiri. Kenapa? Karena awalnya jamaah itu berdiri, imamnya berdiri. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala, kalau imam sejak awal sholat, sholat dengan duduk, maka makmum duduk. Jadi kalau di tengah-tengah sholat duduknya, awal sholatnya imam berdiri, di tengah-tengah sholat beliau ada uzur, ada sesuatu pun yang duduk, maka makmum tetap dalam keadaan berdiri. Itu disebutkan oleh beliau rahimahullah, tapi disebutkan oleh rahimahullah ta'ala. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.